Yang keempat, Adha. Artinya di waktu duha. Pada waktu duha. Jam sekian ini waktu duha. Contoh, tabhat talibu nasiqo. Di waktu duha, santri itu semangat. Waktu-waktu melek, ya. Abkat talibu nasib. Pada waktu duha, santri itu biasanya semangat, ya. Nah. Bergairah nasib. Semangat. Yang kelima, dhallah. Memiliki makna pada setiap hari. Walla Zaidun Naima. Pada siang hari Zaid tidur. Yang keenam, batas pada malam hari contoh batas Zaidun Masru'a pada malam hari itu saya senang sekali gembira. Ya, malam hari si Zaid bergembira. Yang ketujuh, suara artinya berubah menjadi suara taklan mustahil anak yang malas itu berubah menjadi asyik. Si pemalas itu berubah menjadi rek, anak yang rajin. Yang delapan, Laisa artinya bukan atau tidak. Laisa Zaidun Kaslan. Zaid bukan pemalas. Yang kesembilan, yang kesepuluh, yang kesebelas, dan yang ke-12. 9 sampai 12 meliputi mazala. Ma infakkan ma fatihah ma fatihah 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14 artinya sama senantiasa contoh mazala Zaidun Sadiqan Mukhlisa. Ma Fatihah Ma Infakah Ma Fatihah Ma Fatihah Zaidun Sadiqan Mukhlisa. Zaid senantiasa menjadi teman ikhlas. Sama Mazala mampaka ma'abatnya ma'abatnya artinya sam. Selam biasa. Yang terakhir, 13. Madama. Artinya selama. Selama, bukan selama-lamanya ya, tapi selama. Contoh, adrubul ilma, aku menurut ilmu. Ini pembahasan untuk mengenal karena wafatuha. Ya. Pembahasan berapa itu? Pembahasan berapa? Pembahasan. Yang pertama apa? Karena wafatuha. Mengenalkan wafat. Ya, masih bahasan pertama. Iya. Iya. Nah, ya. Iya. Jadi, pembahasan yang kedua. Amal karena wafat. Amal karena wafat. Karena kan termasuk amil ya. Tapi apa amalnya ya? Amalkan wafatnya. Karena wafatnya. Wafatnya. Karena wafatnya. Amir karena wafatnya mewafatkan mubtada maafkan mubtada sebagai isimnya. Dan menasabkan khobar mubtada, khobarnya mubtada ya. Menasabkan khobarnya mubtada sebagai khobarnya. Jadi asalnya itu khobarnya mubtada, terus dinasabkan menjadi khobarnya kana Allah. Jadi kana Allah mengatakan mubtada sebagai isinya dan menasabkan khobarnya mubtada sebagai khobar. Jadi Zola Zaidun Na'iman, asalnya Zaidun Na'imun, Zaidun Mubtada, Na'imun pemasukan salah satu saudaranya kan Zola, maka Mubtada yang opak tetap opak tapi menjadi istrinya Zola, Zola Zaidun Na'imun yang asalnya kepala saja dinasokkan menjadi kepalanya Zola, Zinan Terima kasih. Zaidun Mas'urun pada khobar pemasukan bahasa Zaidun Irofak menjadi isimnya Mas'urun khobar terdinasofkan jadi khobarnya bahasa Zaidun Mas'urun. Poin yang kedua tadi poin pertama ya. Perkara yang kedua, tapi poin berubah. Poin yang kedua. Karena wakwa Tuhan. Bisa beramal. Amal dengan segala bentuk takrifannya, dengan segala bentuk takrifannya, dalam kurung tidak harus berbentuk fi'il madhi, dalam kurung tidak harus berbentuk fi'il madhi. Karena wafat Tuhan bisa beramal dengan segala bentuk tasrifannya dalam kurung tidak harus bentuk ilmali. Contoh-contoh yang disebutkan tadi itu kan semuanya bentuk apa ya? Ilmali. Ini menyebabkan sebagian memiliki kesimpulan kalau karena wafat Tuhan itu hanya beramal pada kebel habisnya. Padahal segala bentuk takrifan kan Allah Tuhan bisa beramal. Tidak harus fil mati. Contoh. Jadilah engkau anak yang kaji. Kun fi'il apa? Amar. Amar. dari kana yakunu kun. Coba tasrif. Tak kasih contoh sekali. Kun. Kuna. Kunu. Kuni. Kuna. Kunna. Ayo. Kun. Kun. Kun. Kunna. Kuni. Kunna. Kunna. Bisa sama. Enggak harus sebetul-betul. Lagi. Kun. Mana isimnya? Mustatir. Namanya? Mustatir. Takdirnya? Anta. Mustahidah jadi apa? Kokarnya? Kun. Kokarnya kun. Tentunya kun. Tentang karena lagi. Ya. Kun mustajab. Ya. Mau contoh lagi? Hah? Mau? Iya. Apa Husain contohnya? Yang penting bukan contoh ilmu. Tasrifan kana wa akhwatuha. Tasrif kana wa akhwatuha. Masa enggak bisa tulis tasrif? Yang poin yang ketiga. Tiga dari amal. Hah? Tiga dari amal kana. Nah, ambil kana kan yang kedua ya. Nah, poin yang ketiga. Loh. Enggak, ambil kana itu sudah selesai. Permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga. Tasrif kana wa akhwatuha. Indonesia kan. Tasrif kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Bawahnya. dilihat dari tafsirnya, terbagi menjadi tiga kelompok. Kana wa khatwa dilihat dari tafsirnya, terbagi menjadi tiga kelompok. A, bisa ditafsir pada fi'il madhi, koma, mudhari, dan amal. Mereka adalah kana amsa asbaha adha dhalla bata sora. Dan atau lihat catatan sebelumnya. Kana amsa asbaha adha dhalla hata sora. Coba, tujuh. Ya. Harus tujuh. Kalau masih enam berarti ada yang kurang. Karena amsa asbaha adha dhalla bata sora. Tujuh ya. Karena amsa asbaha adha dhalla bata sora. Karena yakunukun. Masalah. Karena yakunukun. Anta yumsi amsi. Anta yumsi amsi. Asbaha yusbihu asbih. Asbaha yusbihu asbih. Adha yudhi adhi. Adha yudhi adhi. Dhalla yadhillu dhilla. Dhalla yadhillu dhilla. Bata yadhidu bidh. Bata yadhidu bidh. Soro yasiru sir. Soro yasiru sir. Alah. Soro yasiru sir. Yasiru. Soro yasiru. Yasiru. Alah. Soro. Yasiru. Yasiru. Soro. Sa'a ya sur. Kalau yang sa'a ya sirusir lain lagi, artinya berjalan. Sudah. Itu juga bisa disasar lugawinya. Kana, kana, kana, kana, kana, ta. Kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntuna, kuntum, kunna. Semuanya tasir sendiri ya. Ya sudah, semuanya bisa beramal. Ya, fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya. Ya. Kana amsa asbaha adha dhalla bata to. Yang kedua, B. Bisa ditafsir kepada fi'il madhi dan mudhari' saja. Sentase pada fi'il madhi dan mudhari' saja. Mereka adalah fatia yang fakta dari khazan. Fatia fakta dari khazalat. Ya. Tuluh yang 9-12. Ya. Poin. Nomor 9-12. Ya. Saudara-saudara yang nomor 9-12. Mazalah. Fatia. Fakta dari khazan. Kalau fi'il madhi dikasih ma, kalau fi'il mudhari dikasih la. Ma fati'a la yafta'u. Ya, itu harus dikasih. Ma fakka la yafta'u. Ma bariha la yabra'u. Ma zala la yazalu. Ya. Ngerti? Ya, kalau fi'il madhi dikasih ma. Kalau fi'il mudhari dikasih la. Ma fati'a ma. Ma boleh. Ma fati'a la yaftar. Ma zala la yazal. Ma tariha la yadra. Ma fakka la yamfakku. Ma fakka. Ma tariha. Ya ma fata ma zala la yang kalau fi'il madhi kasih ma, kalau fi'il mudhari kasih la. Yang ketiga c hanya bisa ditafsirkan dalam fi'il madhi saja, madhi lughawi saja. Bisa ditafsirkan pada fi'il madhi lughawi saja. Mereka adalah laisa dan hama. Maka ada fi'il mudhari'nya, tidak ada fi'il amarnya, hanya fi'il madhi dan bisa ditafsirkan lughawi. Ayo sama-sama, laisa. Laisa laisa laisa laisa laisa laisa laisa laisa laisa laisa laisa laisa laisa laisa laisa kafir, bukan orang kafir. Ya. Dan Dama. Kalian, ya, semuanya bisa beramal dalam tafsir masing-masing, ya. Tidak harus sebagai mati, kecuali memang harus mati. Seperti lain saja, karena tak punya mudhari, tak punya amal, ya. Mat, mati. Pakai mat, ah, pakai mat. Ya, pakai mat. Coba ucapkan tafsir, mat, jama. Madama, madama, mad. Hanya panjang, bang. Madama, madama, madamu. Madamat, madamata, madamna. Madumna. Madumta, madumtuma, madumtu. Madumti, madumtuma, madumtunna. Madumtu. Madumtu. Madumna. Madumna. wa awsalun bis salati wal zakati ma tumtu khayr. Kata Nabi Isa, wa awsalun bis salati wal zakati ma tumtu khayya. Tumtu tak berindek khayya, jadi khobatnya dama. Nah, ini. Wala. Pembagian isimnya kana sama dengan pembagian mubtada. Pembagian khobarnya kana sama dengan pembagian khobarul mubtada. Cuma i'rabnya, isimnya roba, obernya nasab. Bisakah kalian mencatat sendiri dengan melihat pembagian mubtada dan khobarul mubtada? Nah, insya Allah bisa. Bisa kan? Kecuali mubtada yang berupa dhamir mubatil roba. Nah, tidak bisa. Isimnya kana waduha dikarenakan kana waduha sehingga untuk mubtada, untuk isim kana yang dhamir ya sama dengan pembagian fa'il dhamir. Kalian bisa gak mikir-mikir pembagian mubtada itu menjadi pembagian isimnya kana wa fa'il. Mubtada ada mubtada apa? Dhahir. Ada mubtada dhamir. Yang dhahir jelas. Contohkan semua. Yang dhamir ini diganti sama dengan pembagian fa'il dhamir. Nah, jadi dhamirnya tidak daya. Nah, besar. Kalian bisa kan lihat pembagian fa'il dhamir ya. Ada yang baris, ada yang tadir. Semuanya gantiin dengan tasrif banyakkan Allah wa Tuhan. Dhamir baris ada yang mutasid, gitu. Saya tengok. Ismu kan awal ada yang dhamir, ada yang dhamir. Ya. Ini dhamir kan ada arfu bi dhamma arfu bil alif arfu bil wawi. Semuanya itu ditambahi banyak kana wa akhwatuha. Ya. Tetap rafa tapi sudah tidak jadi mubtada tapi tidak apa ini isim ya. Zaitun apa ini qaimun kalau seperti kana kana zaitun qaiman kana zaitun qaiman yang dhamir dan ini tentu saja kuntu mujtahidan aku adalah anak yang nanti. Ya betul-betul gomel, siapa ini? Isimnya kan. Pembagian khobarnya kan Allah Tuhan. Sama dengan bagian khobar pada. Ada yang khobar, ada yang khobar. Yang khobar? Tiga. Dapat keterangan. Arfu bidhamma. Arfu bil alif. Arfu bil wawi. Tentukan semuanya itu. Pakai kana depannya ya. Boleh empat, ada yang jumlah. Jumlah. Dan yang jumlah meliputi jumlah? Iya. Semoga kasih kanan waktu depannya. Berjumlah, ada yang? Majrur. Ada yang? Dan kasih kanan waktu depannya. Coba yang isinya. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Nah, ganti kana. Coba. Kana Zaidun jariyatan. Jariyatan. Nah, kana Zaidun jariyatuhu zahibatun. Katanya operer. Nah, sorry. Jumlah fi mahalli nasbin dianggap nasab. Mana? Yang setia. Zaidun yathabu ila suki. Zaidun yathabu ila suki. Kasih kanan. Kana Zaidun yathabu ila suki. Kana Zaidun yathabu ila suki. Bukan yathabu. Salah. Karena yang sepatu ialah jumlahnya. Bukan segitu saja. Yathabu ila suki. Fi mahali nasbin. Jadi, khobar. Yang sepuluh jumlah. Yang majur apa itu? Zaidun fitjari. Zaidun fitjar. Kasih kanan. Kanan Zaidun fitjari. Fitjar, jar majur jadi khobar. Kanan. Zor. Zaidun fitjaka. Kasih kanan. Kanan Zaidun fitjaka. Zaidun fitjar indaka khobarnya kanan. Wahakadah semuanya. Masih belum paham? Hah? Sudah paham? Arifin? Tayyib, bikin sendiri skemanya. Pembagian isimnya kanan dan pembagian khobarnya kanan dengan contoh-contoh yang telah tersedia dalam mubtada dan khobar. Ya, Tayyib tinggal dipoles sedemikian rupa, dikasih kanan wafatwa depannya, mubtadanya dirapat jadi isimnya, khobar terbina sobiri, khobarnya. Keren. Ruah. Bab. Khobar mufad. Bukan isim mufad ya. Oh, gitu. Nah. Ingat kalian, karena semuanya fi'il. Nah, bisa tetap mufrad walaupun fa'ilnya itu mutanna atau jamak, ya kan? Ini sama, walaupun isimnya mutanna atau jamak. Terkait kana az-zaidani ko imaini. Imani, asob. Ya? Ngerti? Al-muslimuna. Kana al-muslimuna Ko, ini na. Nah, sahabat ini, kanin, tanda nasabnya. Kalian tadi dituntut untuk mengungkap kembali hafalan tentang tanda-tanda mikrof. Ya? Terima kasih. Insya Allah kalian kalau mau mikir sedikit aja. Apalagi mikirin yang banyak. Nanti terus bersambung. Pembagian isimnya inna wahwatuha, pembagian obarnya inna, kayak gitu. Hanya saja inna punya amal lain. Ya. Nanti zonan itu juga begitu. Ya. Begitu dan begitu. Ya. Nah. Bab, asik. Kalau yang tidak paham, kagum sama yang paham. Catatannya biar sama. Ya. Saling berdiskusi, meraja. Nah, zakir. Paten. In sudakir tanya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.